Surprise! Loh, Mama, kok nggak bilang mau datang? Kan surprise, masa bilang-bilang? Hari ini Mama mau buka puasa di sini ya, sekalian nengokin cucu. Oke, Ma. Masakin apa ya buat Mama mertuaku? Nggak usah repot-repot ya, Mama cuma sebentar aja kok. Nggak repot kok, Ma. Bentar ya, aku ke dapur dulu. Harum banget. Mau masak apa sih? Ayam kecap favorit Mama. Jadi gak sabar nih pengen cobain. Alhamdulillah udah azan. Yuk makan, Ma. Ayam kecapnya enak banget. Manis gurihnya pas. Meresap ke dalam daging ayamnya. Iya dong, Ma. Aku kan pakai kecap sedap yang terbuat dari kedelai pilihan. Kecapnya lebih kental dan lebih gurih. Sedap banget. Gak salah Mama pilih menantu. Kecap sedap, manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.